Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Marilah kita ucapkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi jalan kita dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki pada hari ini ayat ke-81 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Artinya, dan mereka telah mengambil sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ayat ini adalah ayat yang mempunyai hubungan sebelumnya ini. Apa itu? Yaitu tentang surah Maryam ayat 80, tentang bagaimana orang-orang kafir atau orang-orang yang selain menjalankan perintah Allah yang jauh dari agama meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan di dunia nanti mereka akan dapatkan di akhirat. Tentunya anak akan mewarisi dan anak itu akan memberikan yang terbaik nanti dalam kehidupan. Maka ketika hal ini terus berlangsung, maka jadilah apa yang dipandangnya itu menjadi sesembahan mereka. Artinya itulah yang diagungkan oleh mereka, sehingga tanpa itu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dijelaskan lagi dalam ayat 81 dari surah Maryam ini, janganlah kita jadikan yaitu harta yang apa di sekeliling kita yang kita miliki menjadi sembahan-sembahan kita, seakan-akan hancurnya berhala-berhala pada masa jahiliyah kembali lagi hidup muncul di tengah-tengah keluarga besar, yaitu mereka banyak sekali sesembahan mereka, padahal sesembahan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang disembah, karena Allah menciptakan alam semesta ini. Dari itu juga Allah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada, dan dari ada menjadi tiada kembali. Itu semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib meyakini. Apa yang kita yakini adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah itulah yang kita sembah. Yang lainnya itu adalah fasilitas yang diberikan Allah, baik berupa nikmat ataupun yang lainnya, fasilitas yang lainnya merupakan suatu wadah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada agama Islam ini. Karena apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu Rasulullah memberikan penerangan, membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, itulah sebetulnya hakikat agama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi ini. Baik seperti Allah katakan, fa innallaha faliqul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan biji-bijian, karena tidak ada manusia yang dapat menciptakan itu, kita hanya memelihara dan menumbuhkannya juga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini saja kita sudah tidak sanggup untuk mendapatkan hal yang sekecil yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah mengetahui hal ini, semestinya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah yang jadinya dulunya gelap menjadi terang menerang, dalam arti kata lebih mendekatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak sekali menyembah selain Allah, seperti matahari, seperti bulan, seperti batu, pohon, dan yang lain-lainnya yang kecil-kecil yang menjadi standar kehidupan mereka. Ini adalah membawa petua, inilah membawa tua. Maka sebetulnya itu semuanya kembalikanlah kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan itu adalah merupakan fasilitas. Ada bentuknya pemberian Allah itu sifatnya uluhiyah, ada yang rububiyah. Uluhiyah adalah taklid, taklid dalam perintah khususnya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rububiyah adalah berupa rezeki dan nikmat. Jika yang demikian hal itu, siapa sebetulnya yang pantas kita sembah? Apakah Allah, apakah nikmat yang kita dapatkan itu? Maka untuk lebih jelasnya nanti, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 81 dari surat Maryam berakhir liyakunu lahum izza, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Izza, pelindung, kekuatan, kebanggaan, kesempurnaan. Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia bila tidak bersama dengan Allah, maka dia akan bersama dengan selain Allah. Bersama dengan selain Allah, bersama dengan makhluk yang terbatas, yang lemah dan bersifat sementara. Adapun mukmin yang bersama dengan Allah, bersama dengan Khaliq, pencipta yang kuat, maha hidup, maha mengurusi, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Ayat 81 dari surat Maryam ini adalah gambaran tentang manusia yang berpikir salah. Kenapa? Dia berpikir bahwa perlindungan tembok yang kuat itu ketika dia berlindung di balik selain Allah. Dia berlindung di balik kedudukannya yang tinggi. Bagikan Fir'aun. Fir'aun telah wafat, telah meninggal, tetapi manusia yang bertipe Fir'aun merasa kedudukan yang tinggi itu adalah Tuhan, akhirnya tenggelam. Bagikan Fir'aun yang tenggelam di dunia yang fana ini. Ada juga yang melihat bahwa anak dan keturunan yang kemarin kita kaji sebagai pelindung bagi dirinya, rupanya anak yang dia sangka dapat melindunginya, malah anak tersebutlah yang menghancurkan dan meluluhlantahkannya. Kenapa? Karena anak tidak layak untuk menjadi pelindung. Manusia tidak layak untuk menjadi pelindung. Isa al-Masih, Nabi Allah itu bukanlah Tuhan sehingga tidak layak untuk dijadikan pelindung. Siapa dan apapun, sehebat apapun dia, tidak layak dijadikan pelindung. Karena semuanya makhluk yang diciptakan. Ayat ini meminta agar kita menjadi manusia cerdas, manusia yang berpikir untuk menjadikan pelindungnya Khaliq yang menciptakannya. Manusia cerdas, bila perabotnya rusak, dia akan menemui customer service dari orang yang menciptakan perabot tersebut. Karena apa? Karena pencipta lebih tahu dari apa yang diciptakannya. Mukmin yang cerdas menjadikan Allah sebagai pelindung, pencipta yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini yang dapat kita sampaikan, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Dalam kesimpulan ayat ini adalah bahwasanya banyak sekali orang sekarang kita saksikan para ilmuwan yang menjadikan agama ini menjadi sesuka hati mereka. Bisa saja ketika ditimpa musibah barulah mereka itu mendekati dalam jalur agama. Tapi ketika dia tidak ada musibah ataupun rintangan, mereka jauh dari agama. Mereka lebih mentaati musuh Allah dan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang mereka ambil adalah jauh dari tunjuk atau ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan mereka itu bahwasanya yang mana dugaan-dugaan mereka itu banyak sekali. Mereka merasakan sebagaimana yang disampaikan tadi itu, mereka adalah sembahan yang mereka dambakan di dunia ini, itu semestinya itu adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi malah menjadi pelindung mereka, liyakunu lahum izza. Makanya apapun kekuatan di dunia ini di depan kebenaran itu akan hancur. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kekuatan Fir'aun yang begitu dahsyatnya akan hancur di depan kebenaran. Maka kebenaran itulah yang mesti kita budayakan dalam hidup kita ini supaya kita tetap awet, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.